Rafflesia arnoldi yang tumbuh di Sumatera adalah bunga terbesar di dunia. Ketika bunganya mekar, diameternya mencapai 1 meter. Oh, bunga bangkai. Geliophobia adalah fobia atau takut tawa atau takut berdekatan dengan orang yang tertawa. Mau tahu?